Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah bapak ibu kaum muslimin, para pemirsa rahimani rahimakumullah, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati detik-detik akhir bulan Ramadan yang semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkan amal-amal kita di hari-hari yang terakhir ini. Para pemirsa, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Majalis Sayyidul Ramadan dan kita masuk pada majelis yang ke-25 di pembahasan tentang fi wasfin nar, pembahasan tentang sifat-sifat neraka. A'adzanallahu minha, dan kita berlindung kepada Allah dari neraka. Sebagaimana biasanya setelah saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyanjung para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Maka beliau katakan, ikhwani, laqad hadzarana Allah taala fi kitabi minan nar wa akhbarana an anwa'i adzabiha bima tatafattaru minhul akbab watan fajaru finhu alqulub. Ke saudaraku, sungguh Allah SWT telah memperingatkan kita dalam kitabnya Al-Quran tentang neraka, dari neraka, dan menghabarkan kepada kita berbagai macam azab yang benar-benar membuat jantung berdebar, membuat hati ini bergolak. Karena ini penjelasan-penjelasan tentang neraka yang sangat mengerikan yang Allah sampaikan kepada kita. Beliau bawakan ayat-ayat dan hadis Nabi yang cukup banyak ayatnya dan cukup banyak hadisnya. Di antara yang kita nukilkan adalah Allah sebutkan, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Bertakutlah kalian kepada neraka. Neraka tempat yang disediakan Allah untuk orang-orang yang kafir. Sehingga neraka tempatnya untuk orang yang kafir, yang menentang, yang mengkari agama ini. Inna a'tadna lil kafirina salasila wal akhlala wa sa'ira. Kami sediakan untuk orang yang kafir itu salasil, rantai, wal akhlala, dan belenggu, wa sa'ira, dan neraka sa'ir. Yang mereka dikepung oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka digiring ke neraka dalam keadaan berkelompok-kelompok. Dan mereka akan diperdengarkan, yaitu ngerinya jahanam yang gelegarnya, kemarahannya hampir membuat neraka itu pecah. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang kafir itu bagi mereka adalah azab yang pedih dari Allah Ta'ala, adab jahanam. Sejelek-jelek tempat kembali, takatu tamayyazu minal ghaiz, hampir-hampir neraka itu meledak disebabkan karena ini kemarahan neraka tersebut. Yauma yakhshawhumul adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Hari ketika azab jahanam itu mengepung mereka dari atas, dari bawah, sehingga mereka dikepung oleh ini azab jahanam. Kemudian di antara ayat yang Allah bawakan di sini, yang dibawakan oleh beliau di sini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qutuha an-nasu wal hijara 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan yang bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Yang di neraka ini ada penjaga malaikat yang ghilab, yang kasar, sidat, yang keras. Yang malaikat ini layak sunallah ma'amarahum wa'if'aluna ma'yukmarun. Makhluk yang tidak pernah, yaitu maksiat kepada Allah. Makhluk yang tidak pernah, makhluk yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Ini adalah di antara yang Allah sebutkan berkaitan dengan yaitu neraka. Dan ayatnya sangat banyak sekali. dan dijelaskan bagaimana makanannya ahlun nar, bagaimana minumannya ahlun nar. Makan mereka diantaranya min dhari, yaitu dari duri. Duri. Anda kalau pernah makan gereh, kemudian ada duri yang lembut yang kemudian nancep di telak, itu bisa dirasakan kayak apa susahnya ini ketancepan duri walaupun kecil. Bagaimana kalau makannya itu duri? Zakum, pon zakum, kata Nabi. Tetesan pon zakum ini kalau menetes ke dunia itu akan menghancurkan dunia dan kehidupannya. Bagaimana kalau pon zakum itu menjadi makanannya ahlun nar? Minuman ahlun nar min hamim. Air yang mendidih. Bayangkan air yang mendidih lalu bagi mereka minum. Itu akan bisa merodolkan usus mereka itu. Minuman mereka min ma'in sodid, air nanah, air nanah. Kalau mau mencoba ngerasain ketika udunan sedang mentang-mentang itu, kemudian disudet, kemudian di diadai cangkir, kemudian disusrup, kayak apa ya ini rasanya nanah. Minuman mereka adalah air yang dingin, air yang panas, kemudian darah kental, hampir membuat mereka itu muntah, tidak bisa masuk. Ini semuanya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La akiluna min syajarin min zaqum. Mereka itu betul-betul akan makan dari pohon ini zaqum. Minuman mereka minuman min hamim, fasyaribuna alaihi min al-hamim. Minuman mereka minuman dari hamim, air yang sangat panas. Wasuku ma'an hamiman faqatta am'ahum. Mereka akan diberikan minum air yang mendidih, akan membuat brodolnya usus mereka itu. Dan ini penjelasan yang sangat banyak yang lainnya. Di antara hadis Rasulullah SAW tentang neraka ini, yu'ta bin nari yaumal qiyamati la sabauna alfa simamin ma'akuli simamin sabauna alfa malakin ya jurunaha. Akan didatangkan neraka di hari kiamat kelak, yang neraka ini punya yaitu 70 ribu tali penarik. Kemudian setiap talinya itu ditarik oleh 70 ribu malaikat. Bayangkan, berarti ada berapa malaikat yang menariknya itu 70 ribu kali 70 ribu. Itu yang menarik jahanam. Alangkah sangat besarnya jahanam itu. Maka ketika Allah katakan tentang penghuni neraka, ketika Allah tanya kepada neraka, yaitu wa yauma taqu yauma naqulu li jannam fa li jannama halim talati wa taqul hal min mazid. Ketika kami katakan kepada neraka, wa neraka sudah penuhkah kamu? Tentu Allah Maha tahu segala-galanya. Jawaban neraka adalah hal min mazid. Ya Allah, apakah ada tambahan? Apakah masih ada tambahan lagi? Neraka luas. Wahai orang yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang durhaka kepada Allah, yang menghinakan agama Allah Ta'ala, jangan khawatir, neraka masih luas. Kalau seandainya kalian tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi pernah, para sahabat pernah tidak perdengarkan suara batu yang jatuh. Lalu kata Nabi, atadruna mahata, tahukah kalian apa ini? Kata para sahabat, Allah wa Rasuluh a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi, hadha hajarun arsalahu Allah fi jahannama mundu sabi'ina kharifan. Itu adalah batu yang dijatuhkan oleh Allah, yang dikirim oleh Allah sejak 70 tahun yang lalu. Kemudian sekarang ini fal'an khina inta ila qa'riha. Sekarang baru nyampe dasarnya. Alangkah sangat dalamnya ini jahanam. Kemudian Nabi katakan tentang zakum, lau anna qatratan minaz zakum. qatarat fi dari dunya la afsadat ala ahli dunya ma'asiyahum. Seandainya satu tetes pohon zakum itu diteteskan ke dunia, niscaya akan merusak penduduk dunia dengan penghidupannya itu. Bagaimana kalau pohon zakum itu menjadi makanannya ahlun nar? Kemudian dikatakan dalam hadis itu juga, inna ahwana ahlin nar adaban man lau na'lani wa syirakani min nari yakhli min huma dimahu kama yakhli mirjal mayaro anna ahadan asyaddu minhu adaban wa innahu li ahwanuhum adaban li ahwanihim adaban. Sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya itu ketika dia pakai terompah, lalu dua terompah sendalnya itu kemudian diselamat dari bahannya itu api jahanam, terompah delamaan kakinya itu keselamat api jahanam, itu membuat otaknya itu umep, otaknya itu mendidih sebagaimana mendidihnya yaitu air. Hanya tentu azab jahanam itu lebih dahsyat lagi perkaranya. Dan ini adalah azabnya orang yang paling ringan azabnya. Kemudian digambarkan pula tentang suasana neraka. Dari Anas bin Malik, bersabda Rasulullah SAW, yu'ta bi'an ami ahli dunya min ahli nar, akan didatangkan kelak orang yang paling nikmat dari kalangan ahli dunia, dari kalangan orang penduduk neraka. Akan didatangkan penduduk neraka dari orang yang paling nikmat ketika di dunia. Semuanya dia dapatkan di dunia itu terlezat, ternikmat, termegah, dia terhebat, pokoknya ter. Lalu dicelupkan dia, fayusbahu finari sabhatan, dicelupkan sekali ke neraka. Lalu ditanya, ya Ibn Adam, hal ra'aita khairan qat, hal marambika na'imun qat, wahai anak Adam, apakah anda melihat kenikmatan walaupun sedikit, pernahkah anda merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Katanya, orang yang menikmati dunia itu dari awal sampai akhir nikmat total ini, apa jawabannya? La wallahi ya Rabb. Tidak pernah wallahi ya Rabb. Ini gambaran tentang bagaimana dahsyatnya neraka. Sebaliknya, wayu tabis biasadinas buksan fi dunia min ahli jannah, akan pula didatangkan penduduk surga yang paling sengsara saat di dunia, paling rekosonya orang di dunia. Kemudian akan ditanya oleh Allah, ya Ibn Adam, hal ra'aita ba'san qat, hal marrabika min siddati qat, min siddatin qat, wa ana Adam, apakah anda pernah itu merasakan derita, apakah anda telah itu pernah melewati anda penderitaan? Katanya, la wallahi ya Rab, nikmatnya jannah, lezatnya jannah, hibatnya jannah, membuat hilangnya semua bayangan kesengsaraan di dunia. Maka dia katakan, wallahi la ya Rab, la wallahi ya Rab, aku tidak pernah melihat kesulitan, kesengsaraan ketika aku di dunia. Ini menunjukkan bagaimana ini sangat luar biasanya berkaitan dengan masalah ini neraka. Kemudian dahsyatnya neraka itu seandainya manusia ditawarkan dengan apa dia akan menebus, oh akan dia tebus dengan apapun yang diminta. Bahkan walaupun seandainya dia memiliki bumi dan seisinya. Yuqalu lirajul min ahlin nar yaumil qiyamah. Akan dikatakan kepada seseorang di kalangan penduduk neraka dari kiamat kelak, ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min syai'a kunta taftadi bi. Katanya, bagaimana pendapatmu? Seandainya engkau memiliki bumi dan seisinya, apakah engkau akan jadikan tebusan dari itu? Katanya, na'am, iya ya Rabb. Kata Allah, qad aradtu minka ma huwa ahwanu min dhalik, sungguh aku telah minta kepada engkau yang lebih ringan daripada itu, menghendaki dari kamu yang lebih ringan daripada itu. Qad akhadtu 'alika fi dhahri Adam alla tusyrika bi syai'an fa abaita ila an tusyrika bi. Aku telah mengambil perjanjian pada kalian agar kalian ketika di punggung anak Adam, punggung Adam, jangan kamu menyekutukanku, tapi kamu ternyata enggan dan kamu menyekutukanku. Ringan sebetulnya itu. Tapi sekarang dia merasakan adab, seandainya bisa, dia akan tebus itu dengan, yaitu, dunia dan seisinya. Tapi walaupun dunia itu wujudnya emas, ditambah dengan semua penduduk bumi itu diserahkan kepada Allah jadi tumbal, oh tidak akan Allah selamatkan dia dari neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita. Allahumma najina minan nar, wa'aitna min daril khisyi wal bawar, wa askanna birahmatika daral muttaqin al-abrar, waghfir lana wali walidayna wali jami'il muslimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkan kami di neraka, lindungi kami dari ini kampung yang menghinakan, dan tempatkan kami dengan rahmatmu ya Allah di kampungnya orang yang bertakwa, yang baik. Ampunkan kami, keluarga ini, kedua orang tua kami, seluruh kaum muslimin, dengan rahmatmu ya Allah. Inqodat yang maha penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.